Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله أخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال في الله رحمن ورحيمكم الله الحمد لله kita kembali diberikan kemudahan untuk berkumpul di masjid yang mulia dalam rangka untuk di samping menjalankan ibadah salat fardu juga dalam rangka mengisi kegiatan ta'lim, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari membaca hadis-hadis yang sahih dari kitab Al-Adabul Mufrad. Telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya bab tentang al-malus salih lil mar'is salih, harta yang salih yang baik yang dimiliki oleh seorang yang salih yang baik. Masih terkait dengan bab itu adalah babun man asbaha aminan fi sirbihi. Bab man asbaha, seorang yang asbaha pada waktu subuh, pada waktu pagi, aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman, fi sirbihi, di tempat dia tinggal. Barang siapa yang dia dalam keadaan aman di tempat dia berada, di tempat dia tinggal, bab ini sangat erat kaitannya dengan bab yang sebelumnya terkait dengan apa yang dibawakan hadis di bawahnya. Haddatsana Bishr ibn Marhum qala haddatsana Marwan ibn Muawiyah an Abdurrahman ibn Abi Sulaimah al-Ansari al-Qubai an Salamah ibn Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari an abihi wa huwa Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari an an-nabi alaihi salatu wassalam qala man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu ta'amu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, man asbaha aminan, barang siapa yang dia berada dalam keadaan aman, fi sirbihi, di tempat dia berada, di rumahnya atau di tempat dia tinggal, di daerahnya atau di negerinya, mu'afan fi jasadihi, disehatkan jasmaninya, indahu ta'amu yaumihi, dia memiliki makanan untuk hari yang dia sedang dihadapi, sedang dia hadapi, sedang dijalani. Fakana mahizat lahu dunya, maka seakan-akan telah diberikan kepadanya ad-dunya. Di dalam riwayat al-Imam Tirmidzi ditambah fi hadzafiriha, dengan diberikan atau diperoleh dunia secara hadzafiriha, secara melimpah. Sebelum kita baca syarah dari Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, kita akan baca keterangan dari Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Qawluhu bab man asbaha aminan fi sirbihi, as-surbu au as-sirbu bikasri sin, as-sirbu. Atau juga dibaca was-sarbu. Ada yang punya parfum enggak? Anginnya itu menggoda. Sana tadi. Nanti sujud situ aja. Baha aminan fi sirbihi. Wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini adalah annahu asbaha aminan ala nafsihi wa malihi wa ahlihi wa iyalihi. Bahwasanya dia mendapati keamanan pada dirinya, hartanya, keluarganya, dan juga kerabat yang di bawah tanggung jawabnya. Asbaha aminan fi sirbihi, ay aminan fi nafsihi, ghaira khaifin min aduwihi wa nahwihi. Aman pada dirinya, tidak ada rasa takut terhadap ancaman musuh dan yang semisalnya. Yuqal, dikatakan fulanun wasi'us sirbi, si fulan wasi'us sirbi, أي rakhiyul bal, tenang jiwanya. Wasi'us sirbi, fulan wasi'us sirbi, maknanya rakhiyul bal, dalam keadaan jiwanya tenteram, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada sesuatu yang menjadikan dia merasa terancam. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, wala ya'lamu qaddara hadhihi an-ni'mah illa man faqadaha, dan tidak akan mengetahui seberapa besar tentang nikmat ini melainkan orang yang telah kehilangan nikmat tersebut. Wan-nasu fil jumlah la ya'rifuna qadra an-ni'mati illa ba'da ay yafqidu aw ay yafqiduha kasihati. Manusia pada kebanyakannya mereka tidak mengetahui tentang seberapa besar nikmat melainkan setelah mereka kehilangan nikmat tersebut, seperti kesehatan. Di masa sehat, banyak orang tidak merasa bahwa itu adalah nikmat. Nanti setelah tiba tertimpa sakit, baru dia merasakan betapa sehat itu adalah nikmat. Ketika telah sakit, baru tahu bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Bisa makan makanan apa saja karena sehat, itu nikmat yang luar biasa. Kan daging kambing tidak masalah, daging sapi tidak masalah, daging ayam tidak masalah, makan sayur mayur tidak masalah, makan durian tidak masalah, paling-paling yang bermasalah kantongnya. Paling-paling terancam kanker kantong kering kalau kebanyakan kambing, durian, ya, hari-hari. Tetapi secara pengaruh kesehatan tidak ada, maksudnya tidak mengganggu kesehatan, itu luar biasa. Ini sering tidak dirasakan sebagai sebuah nikmat. Nanti begitu sudah sakit, makan ini bermasalah, makan itu bermasalah, tidak makan juga bermasalah, makan nasi banyak bermasalah, dikurangi nasi bermasalah di sisi yang lain, baru merasa wah hidup itu ketika sehat luar biasa nikmat. Ya. Fakadzalikal aman, demikian pula keamanan fil autan, di suatu tempat dia bermukim. La ya'rifu qadrahu al-insan illa idza sara ila halil faz' wa tughyan. Seorang terkadang atau seorang tidak mengetahui tentang betapa besar nikmat keamanan itu kecuali ketika telah hilang nikmat itu berganti dengan kekacauan. Ya, seperti sekarang ini nikmat bisa ta'lim, bisa aktivitas, bisa tidur nyaman. Kalau sudah kacau, itu akan terbayang betapa nikmat ketika aman. Berkecamuk perang, jangankan cari ma'isyah, cari selamat saja susah. Jangankan mau mikir makan durian, mikir bisa ada kesempatan waktu untuk makan saja susah. Na'udzubillah. kita memohon kepada Allah terus diberikan keamanan negeri kita, dan sekaligus kita meminta kepada Allah diberikan hidayah taufik kepada pemimpin negeri ini agar senantiasa bisa menjalankan pemerintahan dengan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kaum muslimin dan keselamatan Islam yang menjadi agama dominan di negeri ini beserta kaum muslimin sebagai penduduk mayoritasnya, dan tentunya ahlus sunnah mendapatkan manfaat ketika pemimpin mendapati petunjuk taufik di dalam kebijakan-kebijakannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan salasa khisal, ada tiga perkara. Wa bada'a bi khaslatil amni qabla mu'afatil jasad. Dan beliau memulai dengan perkara keamanan sebelum perkara kesehatan jasmaniyah. Wa qabla qutil yaum, dan sebelum keamanan secara ekonomi. Jadi kalau secara tertib urutan prioritas yang diutamakan adalah keamanan secara menyeluruh, dalam arti tidak terjadi gangguan kamtibmas, baru memikirkan tentang kesehatan, baru memikirkan tentang kekuatan ekonomi. Nah, ini tertib yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal amna ahammu lil insan min as-sihah. Karena keamanan itu lebih penting bagi seorang insan daripada kesehatan. Apa artinya sehat kalau tidak aman? Sehat banyak dokter, tetapi negara tidak punya kekuatan militer. Yang perang tentara, yang menjaga keamanan tentara, yang menjaga ketertiban aparat keamanan. Nah, jadi dokter nomor dua, nomor satu aparat keamanan. Nah, untuk menjadi sebab terciptanya keamanan. Ya tentunya itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, su'ila ba'du ahli al-ilmi, telah ditanya sebagian ulama, halil amnu lil insani aham amis sihah, apakah lebih penting keamanan bagi seorang insan ataukah lebih penting kesehatan. Faqal, maka sebagian ahli al-ilmi mengatakan, innal amna ahammu lil insan min sihhatihi, keamanan itu sungguh lebih penting bagi seorang insan daripada kesehatannya. Nah, dibuat di sini perumpamaan. Misalkan seekor kambing, dia terluka sakit, Kemudian disodorkan kepadanya makanan, minuman. Dia makan sepanjang waktu. Maka bersama dengan waktu, sakit itu akan berangsur-angsur membaik. Tetapi ketika kambing itu sehat, disodorkan ke seekor serigala. Sehat kambingnya. Nah, kuat. Tapi di depannya ada serigala. Apa yang terjadi? Berapa lama dia bisa bertahan hidup? Ya nunggu kebijakan serigala aja. Ya kan? Nunggu kapan serigala mau bergerak? Ya disitulah dia mengalami kebinasaan. Nah, itu gambarannya. Sakit tapi aman, bisa berobat. Dokter bisa menangani sedikit demi sedikit, perlahan sembuh. Sehat, tiba-tiba berkecamuk perang, musuh bisa menguasai. Ya, hancur rumah sakit, kena bom, dokternya sudah kena duluan, habis. Maka keamanan itu lebih penting. Fahada dalalatun ala anna ni'matal amni muqaddamatun ala sihah. Maka ini bukti yang menunjukkan bahwa nikmat keamanan itu muqaddamatun, lebih dikedepankan, lebih didahulukan ketimbang nikmat kesehatan. Ya. Ya bukan berarti seorang berpikir milih sakit yang penting aman. Bukan. Ya tentunya milih sehat di atas kondisi yang aman. Nah, ketika aman bisa mengupayakan kekuatan kesehatan. Dan ketika aman, sehat, kuat, bisa mengupayakan keamanan pangan. Aman, badan sehat, bisa nyangkul nanam jagung. Ya. Nanam jagung lagi. Dan jangan dianggap ketika menjadi petani itu tidak ada kesempatan untuk memiliki kedudukan di dalam dakwah. Ya. Ada satu kisah sedikit. Syekh Hamad Al-Ansari punya guru namanya Syekh Hamid. Syekhnya ini dulu lulusan Al-Azhar Mesir. Syekh Hamad Al-Ansari itu bertanya-tanya, kok bisa lulusan Al-Azhar Mesir menjadi salafi? Nah, lalu penasaran ditanyakan kepada syekhnya, Syekh, bagaimana Anda ini lulusan Al-Azhar kok bisa mengajarkan kitab-kitab salaf? Kitab Imam Ibn Al-Qayyim, Ibn Taymiyah, dan seterusnya. Dari kalangan na'imah, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kebanyakan dari Al-Azhar itu apa? Ash'ari. Lalu bercerita, dulu setelah selesai kuliah, sudah wisuda, dapat ijazah, bangga. Maka cepat ingin kembali ke kampung untuk menunjukkan bahwa ini saya sudah berhasil menjadi seorang lulusan sarjana Al-Azhar. Singgah di perjalanannya itu, bertemu dengan seorang petani. Maka dipersilahkan untuk singgah di tempat istirahat. Ya mungkin di ladangnya itu ada tempat untuk istirahat. Ya tidak tahu apakah gubuk ataukah rumah. Ternyata di tempat istirahat itu, di bangunan itu, ada kitab. Namanya mahasiswa. Lihat buku, penasaran. Kok di tempat petani begini ada buku? Dibaca. Ternyata buku itu karya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dibaca. Nah, petaninya melihat si mahasiswa ini semangat membaca, pergi. Bekerja. Sengaja dibiarkan dia baca. Dia pun sibuk bekerja. Setelah lama, dihampiri. Kurang lebih mahasiswa ini, saya ini sudah kuliah lama, tapi kok baru baca kitab ini? Di kebun lagi bacanya, bukan di maktabah. Kurang lebih begitu. Akhirnya dijelaskan oleh si petani. Kamu segera kalau mau kembali ke kampung, segera kembali. Tapi setelah selesai, cepat kembali lagi ke kota. Di kota itu ada maktabah. Nah, di sana ada kitab-kitab semacam ini. Cari tempatnya di sini. Hanya saja kitab itu jarang dibaca. Jadi tolong kamu pelajari. Setelah itu kamu sebarkan. Betul. Pulang, berangkat lagi, cari maktabah itu. Ketemu kitab-kitabnya. Pelajari. Nah, itulah singkat ceritanya. Makanya, salafi jadi petani juga berdakwah ke kebun bawa kitab, bukan cuma bawa cangkul. Nah, itu kalau ahlu sunnah. Demikian juga jadi tukang batu, bawa buku. Ya, buku yang disakuin sekarang banyak. Istirahat, baca. Ketemu mahasiswa, dari mana? IAIN, kasih. Ya. Ya. Nanti dia bilang, loh, saya ini sudah kuliah lama kok baru baca kitab seperti ini. Kasih tahu, di sana ada tempat ta'lim. Begitu. Jadi petani menciptakan ulama. Menjadi sebab. Apa? Seorang yang sudah sarjana. Ternyata masih terbuka hidayahnya oleh seorang petani. Salafi. Ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kita tadi masalah apa kok bisa sampai situ? Hah? Sebentar. Masalah ekonomi. Ya kan? Kalau aman, sehat, bisa membangun kekuatan ekonomi pangan. Nah, yang punya lahan semangat ini. Diolah tanahnya, buat di sana tempat peristirahatan, kasih maktabah. Nah, setidaknya kita berpikir jangka panjang. Anak-anak kita yang mereka mungkin di masa-masa itu fitnah begitu dahsyat, ya kita punya tempat untuk mereka menjauh dari berbagai macam fitnah dengan tetap mendapatkan keamanan dan mendapatkan kesehatan serta tercukupi kebutuhan pangan dan masih terus bisa istiqomah di atas sunnah. Nah, qauluhu mu'afan fi jasadihi minal amrad, sehat jasmaninya dari berbagai macam penyakit. Nah. Mu'afan ismu maf'ul. Mu'afan itu adalah isim maf'ul. Min bab al-mufa'alah, ay sahihan saliman min al-'ilal wal asqam, sehat selamat dari al-ilal wal asqam, dari adanya sakit dan juga perkara-perkara yang mengganggu kesehatannya. Idza tuliya bil amrad fa sabara falahu ajruhu 'inda rabbih. Ketika diuji, diberikan musibah, diberikan ujian, cobaan dengan berbagai macam penyakit, lalu dia sabar, dia mendapatkan ganjaran di sisi Rabb-nya. Nah, tetapi meski demikian, kesehatan tetap lebih utama. Ya, tidak boleh seorang mengangan-angankan atau meminta untuk ditimpakan kepadanya penyakit karena belum tentu bisa sabar. Apa buktinya? Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala, mengatakan, "Lam yakun an-nabiyyu alaihi salatu wasalam yad'a haula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbih." Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasalam meninggalkan doa-doa di ketika sore hari dan juga di ketika pagi hari, yaitu Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguh aku meminta, memohon kepadamu al-afiyah, kesehatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatik an ughtala min tahti. Ya Allah, tutuplah kekurangan-kekuranganku dan jagalah keluarga-keluargaku. Ya Allah, jagalah aku dari sisi arah depan, dari sisi arah belakang, dari sisi arah kanan, dari sisi arah kiri, dan juga dari sisi atas. Dan aku berlindung kepadamu dengan keagunganmu dari dicelakakan yang datang dari arah bawah. Kata ulama, berlindung kepada Allah dari ditimpakan bencana berupa ditenggelamkan. Nah, doa Nabi alaihi salatu wasalam di sana terdapat al-afiyah, al-afwa wal-afiyah, meminta kesehatan. Dalam keadaan beliau juga memberitakan tentang keutamaan ketika ditimpakan penyakit lalu sabar. Di sana ada ganjaran-ganjaran, diampunkan dosa-dosa, tetapi tetap seorang itu berusaha menjaga kesehatan dan meminta untuk disehatkan. Dalam hadis lain, riwayat Muslim dari sahabat Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan, pernah Rasulullah SAW menjenguk seorang ketika sakit, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, qad khafata atau qad khafata fasara mislal farkhi, sungguh telah lemah, tak berdaya karena sakitnya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu apakah engkau telah meminta sesuatu atau memohonkan, yakni berdoa kepada Allah SWT meminta sesuatu? Qala na'am, kata orang tersebut, ya. Kuntu aqul, dulu aku mengatakan, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, apa yang engkau akan timpakan hukuman kepadaku di negeri akhirat, segerakan menimpaku di negeri dunia. Kira-kira kalau azab siksaan di dunia dengan di akhirat, milih mana? Milih di dunia. Kenapa? Dunia kan sementara, akhirat itu abadi. Jadi orang ini pun begitu. Yang engkau akan timpakan hukuman itu kepadaku di negeri akhirat, timpakan di dunia. Kira-kira konteks doa seperti ini secara akal betul apa enggak? Secara akal, ya, daripada disiksa di akhirat, mending di dunia, ya kan? Secara akal betul. Tetapi kata Rasulullah SAW, Subhanallah, Maha Suci Allah, La tutiquhu au la tastati'uhu, engkau tidak mampu, engkau tidak sanggup untuk menanggung hukuman tersebut. Qul, tetapi katakanlah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang benar. Ya Allah, datangkan kepadaku di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jagalah aku dari azab hukuman neraka. Nah. Qala fada'a Allah lahu fashafahu. Kemudian kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun mendoakan kepada Allah untuk kesembuhannya, lalu dia pun sembuh. Ini faedah, kalaupun kita banyak dosa, tidak dibenarkan kita minta dihukum di dunia. Nah, karena tidak akan mampu. Kalau ternyata ditimpakan hukuman dan tidak sabar, ini akan celaka. Siapa yang jamin kita bisa sabar? Jangankan hukuman yang disesuaikan dengan dosa-dosa kita yang banyak, Allah berikan kasih sayang dengan ditimpakan sakit. Yang itu kalau untuk nebus dosa-dosa yang ada, belum seberapa. Itu sudah tidak mampu untuk sabar. Apalagi ketika dosa-dosanya dihitung, berapa hukumannya, bayar di dunia, dah kan sanggup. Makanya mintalah kebaikan. Ya Allah, berikan kepadaku di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jagalah aku dari ancaman azab neraka. Dosa banyak, minta ampun. Nah, karena Allah akan mengampuni. Jangan minta dihukum. Nah, walaupun ingin selamat dari hukuman akhirat, minta hukuman di dunia, jangan. Nah, qalu huwa 'indahu ta'amu yaumihi ay kifayatu qutihi wa hajatihi min wajhin halal. Kecukupan dari kebutuhan makan yang bisa diperoleh dari sisi arah yang halal. Fakana mahizat lahud dunya. Nah, maka seakan-akan dia telah diberikan dunia dengan melimpah. Al-abdu fid dunya yahtajul amna wal kifayah. Seorang hamba di dunia membutuhkan keamanan, kecukupan. Waman malakal amna wal kifayah, maka barang siapa yang telah mendapati, memiliki keamanan, kecukupan, faqad malakad dunya bi asriha, maka dia telah memperoleh atau memiliki dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Wal amnu muqaddamun ala siha kama huwa fil musalis sabiq. Ma yu'khadhu min al-hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini, al-hasu ala al-qana'ah. Ya. Dorongan untuk tetap qana'ah. Wa zuhud, dan juga zuhud masyukrin ni'am, dan mensyukuri anugerah. Kedua, bayanu fadlil amni, penjelasan tentang keutamaan keamanan. Demikian pula al-mu'afah, kesehatan, wal-kafaf, dan kecukupan. Mu'adzan dulu. Man jama'a Allahu lahu baina 'afiyati badanihi wa amni qalbihi haitsu tawajjaha ma'a kafafi 'aishihi bi quti yawmihi wa salamati alihi faqad jama'a Allahu lahu jami'an ni'am. Barang siapa yang telah Allah kumpulkan kepadanya kesehatan badan, keamanan, ketenteraman hati, di mana dia juga mendapatkan kecukupan ma'isyah, juga keselamatan keluarganya, maka sungguh Allah telah kumpulkan untuknya jami'an ni'am, seluruh nikmat. Nah, maka hendaknya seorang itu berusaha mensyukuri dan mempergunakan itu semua untuk taat kepada sang pemberi nikmat, dan tidak digunakan untuk mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini di naskah yang lain, atau di sebagian naskah yang lain, disebutkan di dalam atau di bawah judul Babul Malis Salih Lil Mar'is Salih, karena keterkaitan antara apa yang disebutkan di dalam hadis ini berupa indahu ta'amu yaumihi, di mana ta'am termasuk harta. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Abi Umamah, beliau mengatakan di dalam khutbahnya pada Haji Wada', la tunfiq imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi'idni zawjiha. Seorang wanita tidak boleh membelanjakan sedikit pun dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Qila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wala tu'am, apakah demikian pula makanan? Qala dzalika afdalu amwalina, kata Nabi alaihi salatu wasalam, itu merupakan yang paling utama dari harta kami. Nah, karena penyebutan makanan termasuk harta, sehingga bab ini sangat terkait dengan bab yang sebelumnya. Bahkan di sebagian naskah disebutkan di dalam bawah atau di bawah judul Bab Al-Malus Salih Lil Mar'is Salih. Wallahu ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan bisa diambil faidah, menambah kepada kita pembentukan pribadian, semangat beramal, dan juga semangat untuk istiqomah, serta semangat kita semakin bersyukur kepada Allah SWT. Jazakumullah khair walhamdulillah rabbil alamin. فضل حفظكم الله.